sejatine ana apa to? Sifatmu kok wis beda. Biyen manis, tak teliti jebul mung lamis. Adoh kowe saka aku. Adoh banget. Pangapurane, Mas. Aku ora betah. Lah kenapa? Marang sliramu. Aku minggat. Aja, Dik. Aku. Aja, Dik. Aja. Ning pelabuhan iki kowe ninggalke janji sing ra bakal ilang. Seko atiku iki kowe tak sayangi, malah kowe mlenjani. Saiki gawe tangis mergo janjimu lami. Kowe saiki lungo ninggal aku nelongso. Opo dasar aku iki wes lilo. Lupakan aku saiki atiku lara. Pas kepergianmu, opo dasar hatiku wis kecandho latimu nangis saiki ilang. Rasa tulus resnamu sing biyen ganggu aku, nanging kabeh kuwi palsu. Wis tak coba-coba njajal karo wong liya, malah dadine podo, malah saya citra. Dadi ra ilang-ilang karo awakmu kuwi sing ra iso ilang saka atiku. Aku segen yang mengarep-ngarep aku segen.